Bu Meti, apa komentar Anda? Kita di sini kan dunia sebentar lagi borderless. Dan ini adalah sudah diatur oleh World Tourism Organization. Tidak boleh ada hambatan lagi bagi warga negara dari negara mana, termasuk Indonesia. Nah, FIFA ini merupakan satu hambatan. Dan di dunia pariwisata, di kalangan Asia, itu sudah diprotes sejak lama. Kok orang dari luar suruh masuk, tapi orang Indonesia kita hambatin. Nah, ini adalah satu peraturan yang Indonesia harus tunduk. Mau nggak mau harus diikutin, nggak ada jalan keluar lain. Kalau untuk saya sih, mau dibebasin nggak dibebasin, malah sama aja. Karena kita we have lived that long, long, long, long ago. Nah, kenapa orang-orang mesti takut? Apakah nggak siap atau apa? Pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. That's for sure. Bagaimana dengan rasa khawatir nantinya orang akan lebih memilih wisata ke luar negeri? Yang saya tahu itu diterapkan dulu oleh karena memang banyak orang Indonesia ke luar negeri melulu. Dan yang bayar pajak nggak jelas. This was one way of stopping Indonesians from going abroad. Tapi apa yang terjadi? Kalau biasanya dia bolak-balik ke Singapura karena mesti bayar fiskal mahal, dia lebih jauh, dia pergi ke Bangkok, ke Hong Kong, ke Australia. Dia spend lebih banyak duit lagi di luar negeri. Dan orangnya yang ke luar negeri, yang itu-itu juga. Ada anggapan setelah fiskal dihapus, pemerintah akan menggantikannya dengan jenis pajak lain, Bu Meti. Sekarang ini katanya sudah ada yang tax-minded, bahwa mereka tuh harus bayar pajak, harus punya NPWP. Kalau punya NPWP, udah pasti yuk bayar pajak. Nah ini fiskal ini adalah dulu untuk menggantikan quote-unquote orang-orang yang tidak bayar pajak. Nah, mereka yang selalu bayar pajak seperti orang asing, mereka bilang begini, loh saya bisa dapat kembali kok itu 1 juta, saya bisa perhitungkan. Nah, orang Indonesia kan males kalau suruh perhitungkan. Jadi bayar aja 1 juta, 2 juta, keluarga 10 juta atau apa. Nah, sekarang ini dengan dunia makin terbuka dan sebagai anggota dari WTO, ya kita udah tidak bisa avoid it bahwa by the year 2010 tidak boleh ada lagi hambatan-hambatan. Pasti oleh negara-negara tetangga kita melihat bahwa ini peluang. Lebih banyak orang Indonesia bisa keluar negeri. Baik, Bu Meti, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Wakil Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meti Robot. Saya Dewi Sintawati.